wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala kemudahan yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan dari nasihat untuk para wanita, bagi para ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga secara khusus dan secara umum untuk kita semuanya, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Kemarin sudah kita sebutkan dua poin penting ya. Ya, mungkin Abu Muhammad masih ingat ya. Masih ingat pembahasan kemarin, yakni hal yang sangat berbahaya bagi lisan adalah berucap kalimat yang mengandung kekufuran, kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Termasuk penyakit lisan yang kedua kemarin, berbicara tentang Allah tanpa didasari ilmu, berbicara agama, barakallahu fikum, dalam bentuk menambah, mengurangi apa yang datang dari agama ini. Ini juga tidak kalah pentingnya. Dan sekarang kita masuk pembahasan poin yang ketiga dari penyakit lisan adalah al-hibah. Ya. Hibah, mungkin perlu diketahui apa itu hibah. Hibah secara definisi, pengertian yang terangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah pengertian apa itu hibah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal hibah. Tahukah kalian apa itu hibah? Ya. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih ngerti, mengetahui. Ya. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pengertian hibah. Dan ini merupakan definisi langsung yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pengertian yang sangat baik. Apa itu? Zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan tentang saudaramu, ya, bima yakrahu, dengan perkara yang saudaramu itu tidak suka untuk disebutkan. Ya. Di sini Rasulullah menyatakan, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang saudaramu itu tidak senang untuk disebutkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kila, ditanyakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana jika pada saudaraku itu ada perkara yang aku sebutkan. Ya, ini perkara yang tidak suka yang aku sebutkan. Itu memang ada pada saudaraku itu. Qala in kana fihi ma taqul faqad ihtabtahu. Jika engkau menyebutkan apa yang tidak disukai oleh saudaramu, maka sungguh engkau telah menghibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Ya. Dan jika apa yang engkau sebutkan tidak ada pada saudaramu, faqad bahattah, maka sungguh engkau telah membuat kedustaan. Ya. Telah membuat suatu kedustaan terhadap saudaramu. Al-hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4866. Ya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, di sini pengertian hibah, ya, ini bahaya lisan, adalah hibah yaitu menyebutkan, seorang menyebutkan aib saudaranya, ya, menceritakan aib atau kejelekan saudaranya tanpa ada hajat. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Athir rahimahullah bahwa yang namanya hibah itu antad kural insan ayat kural insan fi aibihi bisuin wa ingkana fihi. Yani seorang menyebutkan aib saudaranya tentang kejelekan yang ada padanya. Dan Imam Ar-Raghib menyebutkan bahwa yang dimaksud tanpa ada kebutuhan. Menceritakan kekurangan yang dimiliki saudara kita tanpa ada apa? Kebutuhan. Berarti kalau dibutuhkan boleh enggak Muhammad? Boleh. Ya boleh, kalau ada kebutuhan. Artinya nanti akan dibahas kapan menyebutkan kejelekan orang lain itu dibutuhkan. Nanti ada beberapa poin penting yang dikecualikan oleh para ulama kaum muslimin semuanya. Ya, ini yang perlu dipahami nanti. Sehingga nanti tidak salah paham. Ya, asal menceritakan kekurangan orang lain dianggap apa? Hibah. Nah, nanti ada hal-hal yang diperbolehkan di dalam Islam ini. Yang ini perlu diketahui bersama supaya kita memahaminya dengan sempurna. Ya. Ini definisi hibah yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami tambahkan tadi pengertian dari para ulama kita. Al Imam An Nawawi di dalam kitabnya Al Azkar juga menyebutkan pengertian daripada hibah. Ya. Hibah itu kata beliau, zikrul mar'i bima yakrohuhu. Seorang menceritakan tentang saudaranya dengan hal yang tidak disukai untuk disebutkan. Sawa'un kana fi dhalik. Sawa'un kana dhalik fi badani syakhs au dinihi au dunya. Entah yang tidak disukai itu pada pribadinya. Fisiknya barangkali. Fisiknya mungkin ada aibnya ya. Mungkin apa namanya? Yang aib itu kalau disebutkan orang-orang itu sebut akan merasa apa? Enggak senang ya. Karena masing-masing orang mesti kadang memiliki kekurangan ya, entah fisiknya, qadarullah mungkin telinganya mungkin apa? Ada aibnya ya, atau mungkin tangannya, atau pada agamanya dalam beragama. Mungkin sisi agamanya ada kekurangan-kekurangannya. Atau dalam dunianya. Atau dalam dirinya. Atau dalam khuluqihi, akhlaknya. Aumalihi, atau hartanya. au walidihi, atau tentang orang tuanya. Kadang ada orang malu menyebutkan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya punya aib. Atau tentang anaknya, atau istrinya, atau pembantunya, atau pakaiannya. Demikian kata Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Barakallahu fikum. Sehingga ghibah ini merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh agama ini. Ya. Baik ghibah itu dalam perkara yang kecil atau ghibah dalam perkara yang besar. Disebutkan dalam hadis Abu Dawud nomor 4875. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyah. Ya. Wahai Rasulullah, cukup bagi kamu dari si Safiyyah. Safiyyah itu siapa Bu Muhammad Safiyyah? Safiyyah itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini Aisyah mengingatkan tentang kekurangan fisik yang ada pada Safiyyah. Ya. Cukup bagi kamu wahai Rasulullah SAW dari si Safiyyah. Ya. Lalu diceritakan, qala ahadur ruwat, salah seorang perawi menyebutkan bahwasanya Safiyyah ini qasirah, fisiknya itu pendek. Fisiknya apa? Pendek. Sehingga diingatkan oleh Aisyah, cukup bagi kamu wahai Rasulullah SAW dari si Safiyyah. Sesungguhnya kaza wa kaza. Dalam riwayat perawi menyebutkan qasiratan, Safiyyah itu orangnya apa? Pendek. Pendek. Jadi diingatkan, disebutkan oleh Aisyah aibnya Safiyyah. Hasbuka min Safiyyah, cukup bagi kamu wahai Nabi dari Safiyyah yang memiliki aib pada badannya. Kenapa dia? Orangnya pendek. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Aisyah, lau kul laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat, lau muzijat, kalau seandainya dicampurkan, dicampur bima il bahar, dengan air laut, lama zajat hu, ya pasti kalimat itu akan merubah, akan merusak air laut itu. Ya. Qalat, maka demikianlah kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang aib Safiyyah, yang tentu Safiyyah tidak suka untuk disebut dengan aibnya itu. Al hadis. Ya. Para pendengar sekalian, ya. Jadi mengomentari fisik orang, mengomentari fisik orang tanpa hajat, apalagi orang tersebut tidak suka karena tidak dikenal, tidak memiliki apa keinginan untuk disebut dengan panggilan tersebut, maka ini perkara yang termasuk dilarang, ya. Sampai bahayanya tadi, kalimat itu kalau dicampur dengan air laut, niscaya air lautnya itu akan apa? Rusak. Nah, Masya Allah. Kalimat yang pendek, tapi bisa merusak air yang banyak. Ya, ini perlu berhati-hati. Dan di sana ada bab yang dibolehkan. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya, dan disebutkan satu bab, bab ma yajusu min dikrinas nahwa qawlihim at-tawil wal qasir. Bab tentang apa yang dibolehkan menyebutkan seorang seperti pendek, tinggi. Ya, ya mungkin ada sedikit pertanyaan loh, katanya tidak boleh. Tapi Imam Bukhari menyebutkan suatu bab, kapan orang itu dibolehkan menyebut orang tentang panjang atau tinggi atau pendek. Ya, ya. Lalu Imam Bukhari menyebutkan kisah dari Abu Hurairah bahwasanya ketika Nabi sholat duhur 2 rakaat kemudian salam. Sholat duhur 2 rakaat terus salam. Kemudian Rasulullah SAW terus duduk dan datanglah kepada beliau seorang, ya, menanyakan anasita am kusirat, apakah engkau lupa ya Rasulullah atau memang sholatnya sengaja dikosor. Ternyata para sahabat mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu lupa. Faqala, lalu ada seorang yang disebut oleh sahabat dengan Dzul Yadaini. Ya, Dzul Yadaini, orang yang memiliki 2 tangan. Diambil faidah oleh Imam Bukhari bahwa ada di antara hal yang menyebutkan tentang seseorang Dzul Yadain atau At-Tawil Al-Qasir ma la yuradu bihi syainur rajul. Selama itu bukan suatu aib kalau disebutkan. Orang itu tidak merasa aib kalau disebut dengan kalimat itu. Iya. Iya. Seperti sering ya, para ulama itu ada yang digelari dengan a'mas, a'raj. Apa a'raj? Si pincang. Ini lakob yang ma'ruf. Namun orang tersebut tidak merasa disebut sebagai suatu aib baginya. Nah, ini perlu dipilah dan dipahami. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Namanya laqab. Sehingga orang itu memang dikenal dengan panggilan A'raj atau A'mas. A'mas itu orang yang pandangan matanya yang satu tidak bisa melihat. Ya. Para pendengar sekalian yang kami hormati. Jadi berucap tentang kekurangan fisik seorang itu benar-benar perkara yang perlu dipertimbangkan. Karena ini bahayanya luar biasa. Sampai tadi beliau menggambarkan kalau dilempar ke laut, air lautnya bisa rusak ya. Bisa merusak air laut tersebut. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Kemudian bahaya daripada hibah yang kedua. Kalau tadi bahayanya merusak apa? Gambarannya merusak, kondisinya digambarkan seperti air laut itu bercampur dan bisa merusak. Kalau itu kalimat yang disebarkan di tengah kaum muslimin, ini juga bisa merusak saudara kita ya, ya saudara kaum muslimin. Ya. Yang kedua, ancaman berikutnya, bahaya hibah, disebutkan dalam hadis Tirmidzi. Hadis Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan suara yang keras, ya ma'syara man amana bilisanih, wahai orang-orang yang beriman hanya dengan lisannya, walam yudkhilil imanu qalbahu, dan iman belum masuk ke dalam hatinya, la takhtabul muslimin, jangan kalian menghibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, jangan kalian mencari-cari, tatabbu', memata-matai auratnya kaum mukminin, kaum muslimin. Ya, kejelekan-kejelekan mereka. Sebab apa? Fa inna man ittaba'a auratihim, siapa saja yang mencari-cari, memata-matai kejelekan mereka, yattabi'ullahu auratahu, Allah akan cari kejelekan orang itu dan dibuka oleh Allah. Ya. O yufaddihu yafdahu fi baitihi. Allah akan buka aibnya, yafdahu. Allah akan buka aibnya, kejelekannya sendiri. Walau kana fi jawfi baitihi, walaupun ada di dalam rumahnya. Artinya, walaupun orang itu tidak ngerti, ternyata suatu saat Allah akan tampakkan aibnya di hadapan manusia. Ya, inilah bahaya mengorek aib orang lain tanpa ada hal yang sangat dibutuhkan. Tapi kadang ya, ada pemahaman bahwa menceritakan sebagian orang yang punya kejelekan yang itu memang membahayakan bagi manusia, di situ harus disebutkan. Ya. Apalagi orang tersebut ya memiliki aib dalam masalah agamanya, mengajak kepada penyimpangan seperti tadi pagi ya. Ustadz kita menyebutkan salah satu tokoh yang dianggap membawa kebaikan, ternyata membuat keresahan dan kerusakan bagi kaum muslimin. Siapa tadi ya? Pak Imam, Pak Imam Samudra. Ya. Mungkin pendengar kaget tuh, kok menyebut orang, menyebutkan aibnya orang. Iya, kalau memang orang tersebut dianggap sebagai tokoh pembawa bendera kebaikan dan kaum muslimin nanti kalau ikut terbawa lalu rusak agamanya, ya kita yang ngerti perlu memberitahu ya. Seperti ada pencuri kambing masuk ke kampung kaum muslimin dan kita ngerti, boleh enggak Bu Muhammad? Awas ada maling kambing gitu. Boleh ya? Nah, kira-kira harga kambing dengan harga agama kita lah mahal mana? Ya agama. Pinter lah Bu Muhammad. Lebih mahal agama kita, manhaj kita. Kalau agama kita dirusak oleh para, bukan preman, preman apa namanya, preman dunia bukan ya, tapi para penjahat-penjahat agama, ini yang perlu disadari ya. Itu bukan maksudnya membuka aib orang, tapi untuk mengingatkan bahaya kalau ikut ke dalam kerusakan. Apalagi ikut mendukung kerusakan. Wal-iyazubillah. Sehingga para pendengar sekalian, ini yang perlu dipahami. Ya. Jadi jangan sampai seneng nguping, apa nguping, dengerin aib orang, nanti terus diapakan? Diobrolin. Atau diobralin. Akhirnya aib kita sendiri akan dibuka oleh Allah. Walaupun aib kita itu sudah ditutup-tutupi, tapi yang namanya bangkai walaupun disimpan, nanti akan apa? Allah akan membukanya. Maka takutlah kepada Allah dari penyakit lisan ini. Kemudian yang ketiga, ancaman atau perkara yang perlu diperhatikan dalam ancaman melakukan hibah. Dan ini hibah termasuk dosa besar. Ya, hibah ini termasuk dosa besar. Ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan hibah itu dosa besar, dibawakan oleh para ulama kita, seperti Imam Nawawi rahimahullah, menyebutkan hadis Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lamma urijabi marartu biqaumin lahum azfar. Itu Rasulullah SAW menceritakan di saat beliau dimi'rajkan, dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, di tempat yang paling tinggi. Lamma urijabi, setelah Allah memi'rajkan aku, marartu biqaumin, aku melewati sekelompok orang. Lahum azfarun, mereka itu memiliki kuku-kuku. Ya, memiliki kuku min nuhasin. Kuku dari nuhas tembaga. Tembaga ya. Ya. Kuku tapi Allah ganti dengan tembaga. Ya. Bisa ya? Bisa apa enggak ini Muhammad? Ya bisa. Kalau di dunia kuku diganti tembaga mungkin ya sakit ya. Tapi di sini Allah ceritakan bahwasanya mereka nanti akan diganti kukunya dengan kuku dari tembaga. Untuk apa? Kok diganti dengan tembaga ini? Yahmusuna wujuhahum wasudurahum. Untuk mencakar. Mencakar, memukul wajah-wajah dan dada-dada mereka. Insyaallah. Tentu kalau orang dicakar pakai apa ini namanya? Kuku yang terbuat dari tembaga, kira-kira gimana? Mencakar-cakar dengan kuku dari tembaga. Insyaallah ya tetap keluar apanya? Darahnya dan bisa jadi dagingnya ada yang terbawa ya. Kelupas kulitnya, ya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, fakultu man haula'i ya Jibril. Aku bertanya, siapa mereka? Wahai Jibril. Qala, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas. Kata Jibril, mereka itu orang-orang yang menghibah kaum muslimin. Ya. Mereka itu orang-orang yang senang menghibah kaum muslimin. Saudaranya se-Islam. Ya. Wa yaqaun, dan mereka itu merusak fi a'radihim terhadap kehormatan-kehormatan saudaranya se-Islam. Iya. Kadang kita tanpa disadari mudah merendahkan orang, ya. Kadang mudah merusak kehormatan orang. Padahal sifat orang mukmin itu tidaklah kecuali dia mencintai saudaranya se-Islam. Sebagaimana hadis tadi, Nabi memanggil, ya ma'syaro man amana bilisanih. Wahai orang yang beriman hanya di lisannya. Tidak masuk ke dalam hatinya. Siapa yang imannya cuma di lisan, Abu Muhammad? Orang munafik. Nah, berarti sifat di antara sifat munafik itu ini. Suka menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ya, padahal dia orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, keimanan dan ketakwaan. Orang yang membela, jujur dalam membela agamanya, istiqomah di atas sunnahnya. Ya, kemudian kita jatuhkan kehormatannya. Ini disebut oleh Nabi orang yang hanya imannya di lisan, tidak masuk ke hati. Dan berarti ini kata pensyarah kitab Sahih Abu Dawud, kata pensyarah Sunan Abu Dawud, ini termasuk sifat orang munafik, bukan sifat orang mukmin. Sehingga di sini Rasulullah menceritakan bagaimana siksanya orang yang suka menghibah saudaranya se-Islam, ya, dalam keadaan dia orang yang memiliki kehormatan di sisi Allah, ya. Kata beliau, hasbum ri'in minasyar ayah kiro akhahul muslim. Cukup seorang dikatakan berbuat kejahatan. Kapan? Ketika orang itu merendahkan saudaranya se-Islam. Saudaranya se-Islam. Maka barakallahu fikum para pendengar sekalian. Sekalipun kita bercerita sesuatu tentang saudara kita, jangan sampai menceritakan sesuatu yang akhirnya terjatuh kepada menghibah. Kalaupun waktu pekerjaan sudah selesai, maka berbicaralah perkara yang sekiranya bermanfaat, ya. Dan ini akan dapat pahala, ya, daripada seorang itu menceritakan teman kerjanya. Wah, bulan ini kalau kerja begini dan begitu. Ah, si A juga begini dan begitu. Akhirnya tidak ada yang bersih kecuali dirinya. Nah, ini akhirnya tidak ada yang baik kecuali dirinya. Ini bahaya, ya. Sebab ini termasuk dosa besar. Sampai disebutkan bahwasanya oleh Imam Nawawi dengan hadis yang kita baca. Hadis tadi menunjukkan itu haramnya hibah. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wal hibatu muharramatun bil ijma'. Hibah itu hukumnya haram dengan ijma'nya para ulama. Lalu Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, ya, dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, al-ijma' ala annaha minal kabair. Bahwasanya hibah ini termasuk, ijma' para ulama bahwa itu termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Karena sanksinya, ancamannya itu tadi disebutkan. Seperti orang yang nanti disebutkan oleh Nabi SAW diberi kuku, diganti kukunya dari tembaga untuk mencakar-cakar wajah dan dadanya. Ya. Setelah dulu mereka asik makan daging orang, ya, karena menghibah itu seperti makan daging orang yang sudah mati lagi. Dulu ada juga Bu Muhammad di Purbalingga, ada orang yang makan apa? Orang mati, ya. Ada itu. Nah, semua orang mungkin mencelanya, ya. Wah, jelek banget itu. Ada orang kok doyan bangkai orang. Kalau makan bangkai kambing. Kalau kambing dipotongnya jadi bangkai, ya. Bangkai orang dimakan, aib sekali itu. Ternyata hibah ini barakallahu fikum digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Hud. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka salah seorang dari kalian untuk makan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Ada yang doyan makan daging orang yang sudah jadi bangkai? Kayaknya tidak ada yang doyan, ya. Tidak ada lah. Ini tidak ada. Ini hibah. Jelek sekali. Ya. Tapi barakallahu fikum, di sini disebutkan oleh beliau kata Imam Ibnu Katsir, wala yustasna min dalik, haram hukumnya tanpa dikecualikan illa ma rajahat maslahatuhu, kecuali hibah itu mengandung kemaslahatan. Nah, jadi sekarang perkara-perkara hibah yang dibolehkan, ya. Nah, secara umum hibah itu hukumnya apa? Haram. Kecuali hal-hal yang dikecualikan yang mengandung maslahat. Apa saja hibah yang dibolehkan dalam rangka terkandung di dalamnya kemaslahatan? Iya. Yang pertama dicontohkan di sini seperti dalam jarh wa ta'dil. Mengkritik dan memuji seorang perawi hadis atau pembawa agama. Ya, pembawa agama. Seperti dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wa kadzalika man ra'a mutafaqihan yataraddadu ila mubtadi'in aw fasikin wa yakhafu 'alaihi al-iqtida' bihi. Demikian pula seperti kalau ada orang yang dia paham agama, tapi mondar-mandir, berjalan dengan para pembawa bid'ah, ya, yang itu dikhawatirkan akan ditiru oleh orang lain. Nah, ya, ini jadi orang baik, pembawa agama, tapi dia melakukan suatu perkara yang berbahaya. Apa itu bahayanya? Entah itu mengucapkan perkara yang merusak agamanya, bid'ah, mengajak kepada kesyirikan. Khawatir mbok orang lain terbawa keselong. Tahu keselong? Keselong itu orang lain itu enggak kerasa apa? Terbawa, tergiring. Nah, kita yang ngerti boleh mengingatkan. Seperti tadi, kalau ada orang yang kita curiga dan kita tahu itu pencuri mau masuk ke rumah seorang. Nah, kita SMS, afan tuh ada pencuri mau masuk. Di depan itu. Ini bukan hibah. Kenapa? Karena mengingatkan suatu bahaya. Ini contoh pengecualian yang pertama, ya. Insya Allah kita lanjutkan lain waktu karena waktu sudah siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.